Mitra Bisnis, menurut Anda angka 13 itu angka sial atau tidak? Banyak orang di dunia yang mengatakan 13 angka sial. Hari Jumat keramat, apalagi Friday the 13th ya. Tapi orang Chinese bilang bahwa tanggal 4 atau lantai 4 atau nomor 4 itu tidak baik karena suaranya si seperti orang meninggal, mati ya. Maka lantai 4 tidak ada di China. Begitupun ketika Anda melihat di mana kita tabu atau dilarang makan. Ada yang tidak makan anjing, ya. Ada yang tidak makan babi, ada yang tidak makan sapi, ya. Nah, mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan world view atau kacamata kita melihat dunia. Nah, ini penting dalam bisnis. Kalau Anda lihat, mengapa kalau seseorang itu ayahnya dokter gigi, anaknya juga kebanyakan jadi dokter gigi, bahkan mantunya juga dokter gigi. Saya sering sekali melihat hal ini, ya. Dan kalau ayahnya misalkan pebisnis, anaknya sekolahnya bisnis, gitu ya. Ternyata hal ini bukan kebetulan, tapi karena kebiasaan di rumah, karena lingkungan, karena sudut pandang sang anak ketika melihat sang ayah, dia menganggap bahwa itulah yang benar dan baik, ya. Nah, saya sering tanya orang, Pak San ini kok bisa jadi pembicara? Ayah saya guru, ibu saya pebisnis. Jadi dua-duanya baik-baiknya numpuk di saya. Ya, ini tentu terima kasih dan harus bersyukur ya. Tapi kalau Anda lihat sudut pandang ini jadi penting. Bagaimana kita melihat bisnis? Bagaimana kita melihat kerja? Apakah kita menganggap kerja itu sesuatu yang melelahkan atau tidak baik atau justru sesuatu yang keharusan, kewajiban, ataukah kita melihat kerja itu sebagai sesuatu bagian yang menyenangkan, sebuah kesempatan untuk berkarya, sebuah hal yang indah buat kita. Nah, inilah sudut pandang ini jadi penting. Jadi seorang anak sejak kecil atau seorang karyawan harus diberi sudut pandang yang benar supaya dia ketika melihat bisnis dan dunia ini, dia bisa melihat dengan kacamata positif dan berupaya maksimum untuk mencapai bisnis yang lebih baik. Untuk mau bekerja keras bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah berkah karena punya kesempatan untuk berkarya lebih lama menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mitra bisnis, saya yakin kalau kita punya sudut pandang yang baik dalam bisnis, maka kita akan punya kesempatan sukses yang lebih besar daripada orang lain. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.